Moon, mira, puntata Moon, mira, langkanan pasti Dewi Wana, aduhai, mira. Mira, putatamu, mira, ya, ya. Langkaran pasti, badai ini wana. Aduhai, mira. Tak kuasa memandang, walau hayat terus berlayang. Walau hujan badai menghancuri bumi, kau di sisiku, aku tak terasa. Aduh mira, senyumlah mira, betapa mira ya ya, bunga berlagu, bunga menari, aduhai. Berlagu untukmu kasih sederhana namun ikhlas, semoga dapat persembahanku kau terima, betapa senang hatiku. Hi.